jahabizah minal asatizah. Terdapat ustaz-ustaz yang mulia, ustaz-ustaz yang ilmunya tidak diragukan lagi, seperti ustaz saya Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Rahmat Asri, Asri Rahmat Hafizahullahu Ta'ala, dan Al-Ustaz Al-Fadhil Maududi Abdullah Hafizahullah, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Zubair Hafizahullah, dan yang lain-lain dari para asatidzah yang saya dibandingkan dengan mereka hanyalah debu-debu yang berterbangan. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza wujidal ma batala tayammum." Jika sudah ada air, maka batal tayammum. Maka mereka air-air untuk Pekanbaru, Riau. Mereka adalah mata-mata air yang bisa diambil manfaatnya dan ilmunya. Ada pepatah juga mengatakan, "Inna bil madinati malikan." Sesungguhnya di kota Madinah ada seorang Imam Malik. Falima nufti. Kalau begitu kenapa kita harus berfatwa di kota Madinah? Ada ahli fatwanya, ada ahli ilmunya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan panitia ini salah orang nunjuk untuk kajian malam ini. Cukup mereka sebenarnya sebagai orang-orang yang mengajarkan ilmu, dan saya lebih pantas untuk duduk bersama Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mendengarkan nasihat, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mereka sampaikan. Dan ini bukan tawadhu'an. Ini bukan merendahkan hati, berpura-pura apalagi. Hiya 'alal haqiqah. Ini adalah sebenar-benar perkataan. Sebagaimana tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam menulis biografi beliau, bahwasanya disebutkan Imam Az-Zahabi pernah menuliskan tentang biografi beliau, yaitu seorang yang menulis buku yang banyak. Kemudian beliau mengatakan, dikatakan bukunya bermanfaat. Dikatakan bukunya bermanfaat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya itu adalah dari tawadhu'nya Imam Az-Zahabi rahimahullahu Ta'ala. Dan yang saya katakan tadi benar-benar dari hati saya yang paling dalam, bahwa sebenarnya tidak pantas untuk duduk, sedangkan di kota ini terdapat zahabidhatun minal asatidah, ustadz-ustadz yang mulia, ustadz-ustadz yang mereka senantiasa mengajarkan ilmu siang dan malam. Ustadz-ustadz yang semoga kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga mereka dipanjangkan umur di dalam ketaatan, kemudian diberikan keikhlasan di dalam berdakwah, dan kemudian diberikan istiqamah, ketetapan hati untuk senantiasa duduk mengajari umat ilmu yang benar berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh para ikhwah, salah satu hal yang paling berat dan paling ditakuti oleh setiap muslim sejatinya adalah yaitu az-zayghu ba'da al-istiqamah, menyimpang dari setelah istiqamah, menyimpang dari jalan yang benar setelah mendapatkan petunjuk. Bahkan yang lebih parah lagi, yaitu masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengerjakan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta. Penyebutan kata satu hasta sebagaimana disebutkan penjelasan ini oleh beberapa ulama, penyebutan kata satu hasta la mafhumalah, tidak ada pemahaman padanya. Artinya bukan satu hasta hitungan meter setengah meter, bukan. Walakinnahu yadullu alal qurbi. Akan tetapi dia menunjukkan kepada dekatnya dia dengan surga. Tinggal setapak lagi dia masuk surga. Dekatnya dia dengan surga akibat amalan-amalan dia. Tetapi fayasbiqu alaihi alkitab, takdir Allah yang ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah mendahuluinya. Maka akhirnya dia mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha. Maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka tersebut. Ini menyedihkan sekali. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, agar ustaz-ustaz kita yang mulia senantiasa istiqamah dan tidak menyimpang setelah datang petunjuk. Karena yang menjadi ukuran di dalam agama Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, al-a'malu bil khawatim, amalan-amalan yang menjadi ukurannya, standarnya, patokannya adalah akhirnya, bukan awalnya tetapi akhirnya. Makanya ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa ta'riful sahabah, pengertian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau lahzatan wa amana wa mata 'ala al-iman, yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau sekejap dan beriman dan mati dalam keimanan. Karena yang menjadi ukuran adalah akhirnya. Tidak ada yang ditakutkan oleh seorang manusia di dunia ini sejatinya kecuali az-zayghu ba'da al-istiqamah, menyimpang dari jalan yang benar setelah istiqamah, keluar dari sunnah setelah mendapatkan sunnah, tersibukan dengan dunia setelah sibuk dengan majlis-majlis ilmu. Ini adalah hal yang paling ditakutkan oleh manusia. Akan tetapi para ikhwah, takdir Allah meletakkan saya duduk di hadapan bapak ibu saudara saudari sekalian, maka kita akan belajar bersama. Dan lasu bi khairikum, saya bukan yang lebih baik daripada kalian semua. Saya masuk, pantas masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dipuji oleh orang lain, maka ucapkanlah, Allahumma ghafirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampuni aku atas dosa-dosa yang manusia tidak mengetahuinya, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Para ikhwah, tema kita tema yang berat. Penyakit setelah menuntut ilmu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya akan menyebutkan 13 penyakit. Kajian ini saya ambilkan dari sebuah buku yang berjudul Afatul Ilm, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibn Sa'id Rislan Hafizahullah Ta'ala. Seorang ulama yang berkhidmat terhadap ilmu insyaAllah Ta'ala di negeri Mesir. Kita akan menyebutkan 13 penyakit ilmu. Setelah saya baca bukunya, semua penyakit ilmu ada pada diri yang berbicara di hadapan Bapak Ibu. Ini gimana mau menyampaikan? Semua penyakitnya ada pada diri saya. Maka, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan menyebutkan penyakit-penyakit ini, kita akan benar-benar berbenah. Makanya di awal kajian saya ingin mengatakan bahwa kajian ini adalah tindakan preventif, pencegahan bagi siapa saja yang menuntut ilmu yang belum terkena penyakit ini. Persis sebagaimana yang dilakukan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau bercerita, kanan nas yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aq'afi. Manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Apa amalan ini? Amalan yang paling tinggi, mukmin yang paling beriman. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena aku takut keburukan tersebut, aku khawatir aku akan terperosok ke dalam keburukan tersebut. Bagi siapa yang sudah nantinya mempunyai penyakit ini, sebagaimana yang berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, maka mudah-mudahan kajian ini sebagai obat, sebagai obat yang mungkin pahit tetapi benar-benar bermanfaat. Sebagai obat yang mungkin tamparan keras, akan tetapi benar-benar jitu untuk benar-benar di dalam menuntut ilmu, sehingga terbebaskan dari penyakit-penyakit setelah menuntut ilmu. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik, sudah menjadi hikmatullah wa sunnatullahi fil kaun, kebiasaan dari penciptaan Allah di dalam alam semesta ini, bahwa di balik sesuatu yang nikmat, yang indah, yang merupakan surga, pasti ada ujiannya. Agar benar-benar terlihat siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang benar-benar sabar di dalam hal tersebut, sehingga dia memang pantas untuk mendapatkan surga. Itu termasuk hikmah Allah di dalam penciptaannya. Semua yang indah dari kenikmatan dunia, apalagi masuk ke dalam surga, sebelumnya pasti ada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar dia menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, paling sungguh-sungguh memang dalam menuntut ilmu, bukan hanya sekedar casing. Hati-hati ini. Para ulama mempunyai sebuah kaidah, al-ibrah bil makhabir la bil bil mazahir. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas disebutkan, yang penting itu isinya, bukan casingnya. Bukan penampilan, bagaimana kita berpenampilan baju yang bagus, layaknya penuntut ilmu. Bukan penampilan bagaimana seseorang layaknya sebagai penuntut ilmu, tidak. Tetapi bagaimana isi dari ilmu tersebut menghiasi akhlaknya, ucapannya, ibadahnya, akidahnya. Maka para ikhwah, tujuan ujian tadi agar terlihat benar-benar siapa yang sabar, siapa yang sungguh-sungguh dalam ilmu. Lihat Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang saya sebutkan tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surat Al-Mulk, kalau tidak salah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga sedangkan belum datang kepada kalian apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa, mereka mendapati keburukan. Wadh-dharra, kesulitan. Wazulzilu, digoncang. Ya, begitulah nanti dalam menuntut ilmu. Banyak goncangan-goncangan. Makanya ini penyakit. Penyakit setelah menuntut ilmu. Bukan ukurannya hanya sekedar duduk di majelis ilmu, ikut pengajian, baik itu kajian Islam ilmiah ataupun kajian rutin, setelah itu keluar, tidak ada pengaruh sama sekali dalam dirinya ilmu yang dia tuntut tadi. Bukan. Harus ada masathumul basa wadh-dharra wazulzilu. Harus ada mereka mendapatkan keburukan, kesulitan, goncangan. Sampai-sampai ini terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Lihat, ketika datang ujian sampai Rasul mengatakan dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengatakan, kapan datang nasrullah? Kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Langsung Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang ketika ingin masuk surga dengan cara menuntut ilmu, maka yakini baik-baik, sebelum masuk surga tersebut, maka penuntutan ilmunya ada ujian padanya. Ada ujian, ada kesulitan yang akan dihadapi, di antaranya menghadapi penyakit-penyakit setelah menuntut ilmu. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Surga neraka itu dibentengi dengan syahwat, ditutupi dengan syahwat. Artinya jika orang melawan syahwat tersebut, melanggar syahwat tersebut, dia akan masuk ke dalam neraka. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan neraka, surga dibentengi dengan sesuatu yang dibenci, sulit untuk manusia. Menuntut ilmu diantaranya. Dia adalah jalan yang paling utama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Thalabul ilm la ya'diluhu syai." La Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, Laisa syai'un ba'da talabil ilm afdala ba'da talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah menuntut ilmu agama. Enggak ada. Kenapa? Karena dia jalan yang menghantarkan ke dalam surga. Tetapi bukan berarti ketika seseorang menuntut ilmu langsung surga di tangan. Ya. Harus ada ujian. Ujibatil jannah bil makarih. Sesuatu surga dibatasi dengan sesuatu yang dibenci. Harus ada dia melawan penyakit-penyakit ilmu tersebut sehingga dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan sebutkan yang pertama, penyakit yang pertama. Yaitu penyakit setelah menuntut ilmu. Dan ini juga sebenarnya penyakit adalah warisan tatkala sedang menuntut ilmu, bahkan sebelum menuntut ilmu. Penyakitnya apa? Yaitu menuntut ilmu bukan karena Allah. Ini penyakit. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman keras bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat masyhur, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah, orang yang paling pertama kali dari manusia. Saya sering mengatakan bahwa apabila ada sebuah kata perbandingan dan setelahnya jamak, maka ini menunjukkan kepada paling ter. Kalau kita lihat inna awwalan nas, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, manusia yang paling pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Ahli zina, ahli kesyirikan, ahli bidah, ahli dosa-dosa besar? Tidak. Mereka orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang luar biasa dalam Islam. Yang pertama, berjihad di jalan Allah. Yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Amalan puncak amalan Islam, berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu agama. Yang disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut, menjalani sebuah jalan, dia menuntut ilmu di dalamnya, Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitan fil jawfil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintai ampun oleh seluruh penduduk langit, para malaikat, dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Lihat berapa ikan yang ada di lautan. Ini keutamaan ilmu agama dan keutamaan orang yang berilmu agama. Akan tetapi ketika tidak karena Allah menuntut ilmu agamanya, dia yang paling pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang bersedekah, yang mana para ulama sampai berbeda pendapat, mana yang lebih utama? Al-ghaniyu syakir wal-faqir sabir. Saking utamanya orang yang kaya, yang di dalam kekayaannya dia mengamalkannya, dia beramal dengan kekayaannya. Para ulama sampai berbeda pendapat, mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur dengan orang yang miskin bersabar. Karena orang kaya yang bersyukur terkadang mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang miskin yang bersabar. Tetapi ketika orang ini mengamalkan amalan yang sangat utama, lihat sekali, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran tentang sedekah, tentang infak, nafkah di jalan Allah. Bahkan jihad, bahkan ilmu tidak bisa kadang-kadang dilaksanakan tanpa harta. Lihat masjid RJ ini, yang sangat megah ini. Siapa yang bangun? Orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita duduk dengan nyamannya di tengah kota, parkiran luas, kecuali setelah bantuan dari Allah kemudian orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Tetapi tatkala orang yang bersedekah tersebut bukan karena Allah, amalan yang paling utama. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, kita ingin tahu sedekah itu amalan yang paling utama dari sisi mana? Dari sisi pertama perintah Allah. Yang kedua, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa bahkan hampir ada 9 ayat khusus yang menerangkan amalan puncak dari Islam tadi berjihad di jalan Allah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan harta. Walladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan dengan diri mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai menamakan sebuah peperangan dengan atau sebuah pasukan dengan Jaisul Usrah. Pasukan yang dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena waktu itu paceklik, kekeringan, tidak ada harta untuk berperang. Sampai akhirnya ada sahabat yang membawa harta. Sampai akhirnya sahabat-sahabat yang lain mengikutinya. Sampai beliau berubah wajahnya. Ceria, gembira. Bahwasanya kita punya harta untuk berperang. Tetapi amalan yang utama ini, tatkala bukan karena Allah, maka dia menjadi amalan yang penghantar paling pertama ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, jika Anda mendengar tentang neraka, jangan pernah ada di dalam benak pikiran Anda kecuali neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana? Neraka tempat siksa paling terburuk. Dan ini tadi malam saya sampaikan di kota Dumai. Dari sisi dua hal saya sebutkan saja. Bahwa ini agar kita masuk ke dalam relung hati kita. Orang yang amalan-amalannya utama berjihad, menuntut ilmu, kemudian bersedekah, tetapi karena tidak ikhlas, maka dia yang paling pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah. Apa itu neraka? Sehingga masuk ke dalam hati kita, takut kita untuk menuntut ilmu karena bukan karena Allah. Neraka tempat siksa paling terburuk. Bapak ibu dengar kajian seorang ustaz mengucapkan neraka tempat siksa paling terburuk. Kita baca buku, ada penyebutan kata neraka, ingat kata-kata saya. Tempat siksa paling terburuk dari beberapa sisi. Yang pertama, disiksa tidak pernah mati. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Alladhi yaslan naral kubra, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Yang dibakar oleh api yang besar, tetapi semakin dibakar, hancur tubuhnya, dikembalikan lagi, dibakar lagi, kembali lagi, dibakar lagi, tidak pernah mati. Bahkan sampai-sampai mereka saking bosannya minta kepada malaikat Malik untuk diwafatkan saja. Saking bosannya disiksa. Disiksa enggak mati-mati. Pak, enakan mana kalau orang disiksa, didor di kepalanya, dor. Kemudian dibanding dengan orang yang disiksa, dicincang-cincang, belum dimatikan, dicincang-cincang, tapi belum dalam keadaan mati. Dibandingkan lagi dengan orang yang disiksa, tidak mati, dihidupkan lagi, kemudian disiksa lagi, dihidupkan lagi. Enakan mana, Pak? Hah? Didor? Hah? Gak tahu? Bagus, Pak, gak tahu. Gak ada yang enak, kata beliau. Ya, saya juga ingin mengatakan seperti itu. Gak ada yang enak. Tapi minimal yang tadi didor langsung mati itu selesai urusannya. Ente mau goreng saya utuh, enggak urusan. Saya sudah mati. Ini ada orang dibakar sampai gosong, dikembalikan lagi, dibakar lagi sampai gosong, enggak pernah mati. Sampai saya katakan tadi, mereka saking bosannya disiksa, mereka mengatakan kepada malaikat Malik, "Wanadau ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, ayo matikan kami saja. Ya, disiksa tidak pernah mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Azan? Baik, kita salat Isya dulu. Cukup ini kajiannya? Kalau sudah cukup selesai. Ya. Baik. Cukup ini saat kita